السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا دنيا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannah. Wa a'udhu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun. تحب العفو فاعف عني. على من؟ هذا خالد عند سلام. نمبر والو. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن تلميذه أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن تكسب النبي Ar-rajulu te wong lanang iku ngaladini khalilihi ing ngatasé agamané kanca rakaté rajul. Bayang dur mongko ningalana sapa atiku saiki nira kabeh man ing wong yu khalilu kang kekancan sapa rajul. Rawi Dawud at-Tirmidzi bi isnadin sahih. Qala at-Tirmidzi hadisun hasanan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, Ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu menetapi agama teman dekatnya. Seseorang itu agamanya sama dengan teman dekatnya. Seyogianya, maka seyogianya salah seorang di antara kalian itu memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jadi seseorang itu agamanya itu ya dilihat aja siapa teman dekatnya, siapa yang disayanginya. Disayanginya iki wong ramutu ya, agamane ramutu. Teman dekatnya itu orang soleh ya, insya Allah dia itu ikut soleh. Lo nek memilih teman dekat itu harus hati-hati. Kita boleh opoi berkenalan, kenal dengan siapapun, tapi pilihlah orang-orang tertentu sebagai teman dekat kita, sebagai orang yang kita kasihi. Karena dalam Quran Gusti Allah dawuh marang Kanjeng Nabi, cukuplah orang-orang yang beriman yang mengikuti jalanmu sebagai wali-walimu, sebagai teman-teman dekatmu, sebagai kekasih-kekasihmu. Nah, yang lain itu ya tetap kenal kan Nabi, ya karo sapa wae kenal kan gitu. Ya terbuka, tetapi ya yang menjadi wali-walinya atau kekasih-kekasihnya Nabi itu ya yang mengikuti Nabi. Makanya membengi kan. Bahkan aja Nabi ketika ditanya siapa sih yang disebut dengan keluarga Nabi itu, ya keluarga Nabi menjawab ya, orang-orang yang takwa itulah keluargaku. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya hati-hati kalau tidak kita itu berusaha mengunjungi seseorang yang memang terkenal kesolehannya, kok kita tidak bisa ketemu orang itu. Jadi berkunjung ke tempat Mbah Dim kok rasa ketemu, itu harus hati-hati. Mesti ada cara Pak Bu kan, something wrong, ada sesuatu yang tidak pas. Berarti channel ini ragadok. Oh, sowan kiai yang terkenal soleh macam-macam, bola balik ora ketemu, waspada. Mesti ada sesuatu yang membuat dia itu tidak bisa ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan dirawat Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi astunaikan jenabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iku ala antika sapa Nabi. Almar'u ta'i wong siji iku mangaman sartane wong ahabba kang seneng sapa mar'i ing man mutafaqan alaih. Diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Almar'u mangaman ahabba." Seseorang itu beserta orang yang dikasihinya. Nah, ini dijelaskan wa fi riwayatin lan ing dalam sijine riwayat Imam Bukhari kala ngendika sapa Abi Musa ilatin aturake lin nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu kados pun diutai wong lanang iku yohibu seneng sapa rajul alqoma ing kaum kang bagus-bagus malama yalhaq lan ora madani sapa rajul ing dalam ngamale bihim kelawan kaum. Kalau nanti kasapa Nabi, almaru taewong swici, iku mangaman sartane wong ahabba kang seneng somarun. Di dalam riwayat Imam Bukhari lainnya lebih dijelaskan lagi bahwa pada waktu itu Nabi ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ar-rajulu yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim. Seseorang menyayangi orang yang baik, orang yang soleh, tetapi perilaku atau ngamalnya itu tidak bisa mengimbangi, tidak bisa sama dengan yang dikasih itu. Nabi menjawab, almar'u mangaman ahabba. Seseorang itu beserta orang yang disayanginya. Di akhirat nanti itu bersama orang yang disayanginya. Idolane sapa? Idolane para wali, idolane Kanjeng Nabi lan wong-wong saleh. Ya Kanjeng Nabi lan wong saleh iki panggonane swarga. Nah, yang mengidolakan itu juga apa kuwi? Ya anu nderekke ning swarga kan, gitu ta. Idolane sapa? Idolane madunat. Madane ya madunat mau dilalah ning neraka. Ayo kowe kon nderekke. Makanya pilihlah orang-orang yang soleh itu. Wahasuna ula ika rofikon. Mereka lah para nabi, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang baik-baik. Itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik kekasih. Nek dongone nang Quran kan diajarke ngono kuwi. Jadi jangan sekali-sekali mengidolakan orang-orang yang kira-kira ki anu mengar dadi camate neraka. Jangan kowe kok sebab harus menyertai nanti menjadi pendereke ya nanti. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada sahabat yang bertanya bagaimana kalau mengidolakan tapi tidak bisa meniru perilaku atau ngamalnya. Itu maksudnya pertanyaan ini mengandung satu pesan bahwa yang namanya mengidolakan itu tidak cukup hanya wah aku cinta nabi, cinta orang-orang saya, tapi perilakunya apa jenenge bertentangan, itu namanya tidak mengidolakan. Kalau mengidolakan itu ya mesti berusaha perilakunya itu mengikuti perkara le ora iso padha pancen iya ora iso padha ora mungkin padha kan gitu ta. Tapi kan paling tidak ada kemiripan. Padahal saiki sapa wae jane pengidola Michael Jackson sapa wae kancane Pak Bu. Nah, karena dia mengidolakan Michael Jackson, ya pancen dak iki nek joget ora iso nek padha karo Michael Jackson. Ning paling ora iki jogetane iki lagu-lagu sithik isih ana mempere karo Michael Jackson kan gitu ta. Begitu juga kalau kita mengidolakan nabi, mengidolakan orang-orang soleh, ya perilaku kita itu ya ya ana mempere lah, ana lho, ana mempere ora ngaler karo itu. Nah, yang harus diperhatikan betul itu yang pertama-tama tentu saja adalah hati. Kalau bahasa tubuh, bahasa pakaian itu hanya menyangkut kebudayaan saja. Tapi hatinya itu bagaimana? Hati nabi itu bagaimana ya? Dan hati orang-orang soleh itu menyayangi sesama makhluk Allah. Dan yang mana tahu? Selalu menginginkan kebaikan untuk siapa saja. Selalu siap membantu kebaikan. Selalu berusaha menolong orang yang sedang tidak baik agar menjadi baik. Kan ada? Jadi semangatnya kan ngono kuwi. Apa mereka hatinya tipis, mudah mau apa jenenge? Mudah kasihan lho. Menatap makhluk Allah itu dengan kasih sayang. Kaya dene nek awake dhewe melihat anak kita, isih bayi, apa cah cilik atau anak kita ana bayi cilik, kan kita menatap dengan penuh kasih sayang. Ini normal lho. Nek ora normal sah dirembuk atau menatap bayinya mah ingin membunuh lah pancen. Iki edan. Nek wong normal kan melihat bayi, melihatane kan kita itu begitu menyayangi, begitu gemes kan gitu. Nah, begitu juga kepada makhluk yang lain itu harusnya ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu beberapa hal mengenai idola. Nanti makanya hati-hati nek mengidolakan anak-anak kita, mengidolakan siapa nek kira-kira sing diidolakan ki kafir ki ya. Harus kita kasih tahu mung kafir. Biasane nek saiki nek cah lanang ki idolane bangsa pesepak bola. Nek cah wedok biasane penyanyi. Harus hati-hati itu. Angko nek sing diidolakan menawa pesepak bola ya dipilihke pesepak bola sing Islam. Ngono ta? Nek ra Islam ku ya paling top ngono wis ben diterangke gitu loh. Memang orang kafir itu oleh Allah itu memang diberi kesempatan untuk meneguk kenikmatan dunia sepuas-puasnya, tapi besok kan dia di akhirat tidak dapat bagian. Ngono ta? Jadi ditunjukkan anu apa jenenge kekafirannya sehingga apa jenenge ora mengidolakan. Kita boleh mengambil hikmah, mengambil contoh dari misalnya segi profesional mereka, tapi jangan sampai kita mengidolakan. Mengidolakan berbahaya. Cah wedok, remaja-remaja biasanya yang diidolakan artis-artis, penyanyi-penyanyi. Ya harus dilihat siapa yang tunjukkan kalau iki kok rada keterlaluan iki karo mengidolakan karo penyanyi yang kurang ajar ya. Tunjukkan kelemahan-kelemahannya. Dia itu nek menurut agama itu begini begini begini. Nih, gitu loh. Misalnya ndelok TV karo anak-anak cilik, anak-anak kecil gitu. Karo anak-anak kecil diduke misalnya kayak enggak pakai apa enggak menutup aurat ya, tunjukkan itu enggak menutup aurat itu dosa itu sebenarnya. Enggak benar itu, bodoh orang itu. Kan malu kan ya, harus begitu orang kok malah wah bajunya bagus banget ya. Wah, kelihatan anunya udelnya ya. Bisa tak belikan lah ya wis wong tua edan ngono. Harus ditunjukkan lah. Harus dibentuk, anak itu harus dibentuk. Karena Nabi juga bersabda bahwa anak itu sebenarnya fitrahnya Islam, menjadi Yahudi atau Nasrani atau yang lain itu orang tua yang memilihkan sebenarnya. Sawung barang iya kok harus diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Anas bin Dirai sang sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Arabian sedene wong Arabi iku kalangan matur sapa Arabi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata benjang menapa asang atuh ta kiamat lan dikala maring Arabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ing apa adata nyawisake sapa sira lah krana kiamat kala matur sapa Arabi. Hubballahi nyawisake kula ing remen Allah wa rasulihi lan utusanipun Allah. Wala andika sapa nabi anda taisira iku mangaman sartane wong ahbabta kang seneng sapa sira ingman. Mutafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa ada orang pedusunan bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sangah kapan kiamat itu? Walalahu Rasulullah SAW, ma'adatalaha. Rasulullah SAW balik bertanya, apa yang kau siapkan menyambut kiamat itu? Wala hubballah wa rasulih. Orang itu menjawab, saya menyiapkan akhirat dengan bekal mencintai Allah dan Rasulullah. Qala anta mangaman ahbabta. Rasulullah menjawab, kalau begitu engkau nanti setelah kiamat bersama orang yang engkau cintai. Di wa hadza taiki hadis iku lafdu muslimin lafale hadis Imam Muslim. Ma fi riwayatane dalam riwayat siji la mangate Imam Al-Bukhari lan Muslim. Ma adatu mboten nyawisake kula lah krana kiamat min kasiri saumin saking kathahipun siam wala salatin lan mboten saking kathahe salat. Wala sedekah lan mboten saking kathahe sedekah. Walakin lan tetapi nek kula iku hibu remen kula Allah ing Allah wa rasulih lan utusan Gusti Allah. Di dalam riwayat yang lain redaksi kalimatnya adalah orang itu menjawab, saya tidak menyiapkan menyongsong kiamat dengan banyaknya puasa dan banyaknya sholat serta banyaknya sedekah. Tetapi aku menyiapkan diri menyongsong hari kiamat dengan aku mencintai Allah dan Rasulullah. Nabi menjawab, ya, engkau nanti bersama orang yang engkau cintai. Berarti wong mau ora poso, ora salat, ora sedekah, ya ora, ana ta? Tapi tidak pernah amal-amal itu dia andalkan, yang diandalkan itu ya cinta Allah dan Rasulullah. Poso, salat, sedekah, barang itu sebagai perwujudan dari rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah, karena Allah memerintahkan, karena Rasulullah menyuruh, memberi petunjuk, ya dilakukan. Karena yang menyuruh, yang memberi petunjuk itu yang kita cintai, maka kita melaksanakan dengan senang hati. Ana ta? margi ana duwe kekasih. Akon apa ana margi semerintil. Ana ta? Dene ana kuwi bae Supri ya, nek margi ora duwe dadi ana ngono ta. Supri dikon Dewi apa? Bang, anu carikan blimbing di Semarang malam ini juga. Iya, siap kekasihku ana ta dengan mantap ana ta. Tapi saya hanyar mana nak selawas, cik. Jadi kena semakin lama itu ya harus semakin sayang. Karena memang perintah Allah kan begitu. Yang dicontohkan Rasulullah kan begitu, mencintai keluarga. Itu mencintai keluarga itu sekali lagi dalam rangka mewujudkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Karena memang fitrah kita, hati kita itu diciptakan Allah. Itu memang untuk mencintai Allah dan Rasulullah serta orang-orang yang soleh. Bahwa kita kok, kalau hati kita tidak begitu, berarti hati kita itu sakit. Mana loh? Sebagaimana perut ini diciptakan untuk diisi makanan, kok diisi makanan mutah ragelam, berarti loro. Mana loh? Hati yang sakit. Kok lebih mencintai yang lain dibandingkan Allah dan Rasulnya, berarti hati itu sakit. Mana loh? Maka apa jenenge? Iman seseorang itu belum sempurna kalau masih lebih mencintai apa saja dibandingkan Allah dan Rasulnya. Jadi artinya apa saja boleh kita sayangi, apa saja boleh kita cintai, tapi rasa sayang, rasa cinta kita kepada apa saja itu hanya dalam rangka mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Jadi artinya ketika kita mencintai, menyayangi, itu karena Allah, karena Allah menyuruh. Kalau Allah menyuruh kita membenci, ya kita benci. Hubbun fillah wa budun fillah. Orang yang beriman itu membenci karena Allah menyuruh, mencintai karena Allah menyuruh. Karena dalam Al-Qur'an itu diperingatkan kalau anak-anak kalian, keluarga kalian, harta benda kalian lebih kalian sayangi daripada Allah dan Rasulnya, tunggu tanggal mainnya. Artinya ya hati yang sakit, hati yang sakit itu rakok lever orang menunggu, tidak mencintai Allah di atas segala-galanya, tidak mencintai Rasulullah di atas segala-galanya. Nah hati yang sakit seperti itu harus diobati, dimasukkan rumah sakit nanti di akhirat. Nah rumah sakitnya itu neraka. Nah, kalau hati yang sehat itu disuruh pulang kemana? Ya ke surga kan. Jadi ya memang ngono kuwi sih, ana penjelasane nek cara Imam Al-Ghazali. Yo ora mencara Imam Al-Ghazali ya cara kabeh ulama sing pener iki mesti ngono kuwi ngentikane. Nah mumpung kita puasa itu kita renungkan sekali lagi lah. Jadi sekali lagi puasa itu jangan ribut-ribut lah, kita lebih banyak ke meneliti diri kita sendiri-sendiri, banyak merenung apa sih yang sudah kita lakukan. Kita teliti hati kita ini jan-jane sehat po pilek lah jane ini, mana loh nek mung pilek irunge itu jauh kok mari, mana mesti progres Allah diparingi mari. Upama ramari mati itu serano pilek neng kono, kan loh. Tapi kalau hati itu tidak kita sembuhkan, lah yang bisa masuk ke surga itu adalah hati yang selamat, hati yang sehat, mana loh neng Quran. Nah, kalau belum sehat, ya udah diobati neng neraka sik. Nek lara terus ora iso diobati, kafir itu jenenge hati yang sakit dan tidak bisa diobati. Ya wis sak jekene rumah sakit, gitu sih. Nauzubillah min dzalik neng neraka terus. Mumpung puasa banyak diam. Sebaik-baik diam itu kan puasa. Terang kene. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sah rasanya ngaji wae. Diam ya kan gemblung ya. Lah diam itu ya nek ra pinter ya ora ngerti je. Lah apa-apa ki nek ra iso ki ya apa-apa ki kleru, turu ya kleru, diam ya kleru, omong ya kleru, rekane nulung mah mentung. Iki nek ra dong ki ngono, tapi nek dong ki ya turu ya ganjaran, diam ya ganjaran, omong ya ganjaran, apa-apa ya ganjaran. Maka harus pinter. Ya. Kalau pinter itu ya kudu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Ibnu Mas'ud dan dirinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kala ketika sahabat Ibnu Mas'ud ja'a sawan sawara jeneng wong lanang. Ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakatan terus sawara jeneng ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kaifa dasundi takul ngendika panjenengan fira jeneng dalam tiang jalar. Apa ingkang remen sapa rajul kaman ing kaum kang bagus-bagus. Walam yalhaq lan mboten madani sapa rajul ing dalam ngamali bimbingan kaum. Pakatan ketika sawara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almar utai wong suci iku maman sartane wong apa kang seneng sapa marhum ing man. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang menghadap kepada Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai seseorang yang mencintai sekelompok orang yang baik-baik yang soleh-soleh tapi orang itu tidak bisa menyusul ngamalnya, tidak bisa menyamai ngamalnya dengan orang-orang soleh itu." Rasulullah SAW bersabda, "Almar'u ma'aman ahabba," seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Jadi sekali lagi, selalu ada pertanyaan mencintai tapi tidak bisa menyamai ngamalnya. Ada pertanyaan seperti itu karena orang itu berngamal ning merasa tidak bisa menyamai. Itu kata kuncinya itu begitu. Sebab sekarang itu juga banyak juga cinta gombal. Wow, Rasulullah lah cintaku, tapi perilakunya ya apa-apa dilakoni zina ya sergap atau ngerasani ya biasa apa-apa. Lah okay, itu cinta gombal itu. Ana to? Kalau cinta itu tidak begitu. Cinta itu ya mengikuti yang dicintai, berusaha meskipun tidak bisa sama dan memang tidak mungkin sama. Wah, kita berarti wis padha plek karo Rasulullah. Sik apa sik jenggote. Ah jenggote Rasulullah ora kodhe. Ngelihat enak teman meniru Rasulullah mung jenggote yang lain-lain itu loh jenggote ditiru ning Rasulullah itu nerima tidak suka harta benda udah wae nek karo dhe dijual wis rasah jenggoten ning karo dhe adem lho apik ana lho ana jenggot segala macam itu hanya hal-hal yang sifatnya artifisial gitu loh. Nah, itu sifatnya itu nek wangun ya dingu nek ra wangun ya aja kan gitu toh. Seneng go serbuan atau ming serbane ya yo apa. Tapi tidak meniru yang lain ya gampang banget ta nek wong go serban ki ora sah wong Islam wong India serbane mah dudu banget to. Wong sik ya atau wong bahai ya agama sik agama bahai mah serbane medeni-medeni. Duwane iso 7 meter dubet-dubete ning sirah apa ya ora kaboten. Mungkin nek dodol obat mumet neng kalangan sih kisah laris lho ya mungkin dasi dong tolong besar panok tobo pandi ban. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lan dirate Abi Hurairah radhiyallahu anhu ali Nabi sangan jenenge salam. Kala ngendika sapa Nabi, "Annasu ta manungsa iku mangadinu pira-pira tambang asal kedadiane bagus lan Allah kamanga dini tapi kaya pira-pira tambang emas malfindati lan selako khiyaruhum utawi pilihane pira-pira manungsa fil jahiliyah dan zaman jahiliyah iku khiyaruhum utawi pilihane para manungsa fil islam dalam islam ida faqihu nalikane padha paham hukum syar'i sapa khiyaruhum wal arwah utai pira-pira arwah iku junudun pira-pira kumpulan grup-grupan mujannadatun kang den kumpulake fama mongko utai barang tang arafa kang weruh winero atau serupa apa ma minha sing arwah Iktalafa, iku iktalafa mongko rukun apa ma. Wa mau teh barang tanah karo kang jengkah jinengkah utawa ora serupa apa ma min haseng arwa, iku iktalafa mongko sulaya apa ma. Rawahu al-Bukhari qalu al-Wahid akhire min diwati Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "An-nasu mangadinu kama dini dzabal wal finda." Manusia itu ibarat tambang kebaikan maupun keburukan sebagaimana tambang emas maupun perak. Khiyarun bil jahiliyah, khiyarun bil Islam idza faqihu. Manusia pilihan di zaman jahiliyah itu juga menjadi manusia-manusia pilihan di zaman Islam kalau mereka pada memahami agama. Jadi tegese manusia pilihan itu ya manusia yang memahami agama. Maksudnya memahami agama ora ming dong ora begitu. Yang namanya memahami agama itu selalu ukurannya seberapa takut dia kepada Allah. Nah, semakin takut kepada Allah, nah, berarti dia semakin paham kepada agama. Wah, ditenan aku Gusti Allah. Ini ora salah terlalu jenenge ra wedi kuwi nantang ngece kan gitu ta. Wal arwahu junudun mujannadatun. Arwah-arwah itu adalah gerombolan-gerombolan yang berkumpul. Fama ta'arafa minha iktalafa, wama tanakara minha ikhtalafa. Maka apa saja yang saling kenal, arwah yang saling kenal, maka mereka pun akan berkumpul. Dan arwah yang saling mengingkari, saling apa ini, beda pendapat, maka mereka pun juga akan berbeda pendapat. Ini diterangkan oleh Imam Al-Ghazali itu. Jadi zaman Azali dulu ketika arwah itu diciptakan itu bergerombol-gerombol seperti cara saya itu galaksi-galaksi, kumpulan-kumpulan bintang. Ini bergerombol-gerombol. Nah, misalnya satu galaksi itu kan mungkin terdiri dari berapa puluh ribu bintang, terdiri dari berapa juta planet. Itu loh, salah satu planetnya, satu di antara planet Bima Sakti itu bumi sing tak tinggoni dhewe. Nah, seperti bumi planet seperti ini jumlahnya bisa miliatan. Salah satu bintang yang kita lihat apa jenis setiap hari yaitu srengenge ya matahari itu. Nah, neng kon Bima Sakti, neng kon kumpulan galaksi Bima Sakti ya Pak Bu. Itu ada puluhan ribu matahari. Yang disebut bintangnya maksudnya matahari itu. Nek bintang-bintang sing cilik-cilik kuwi iki nek ra planet kuwi ming meteor kan itu. Yang dimaksud bintang di sini ya srengenge. Di srengenge kita iki kembarane puluhan ribu. Itu hanya baru satu gerombol lah. Nanti ada berbagai berapa gerombol galaksi kan. Nah, sekarang katanya sudah ditemukan 7 atau 8 atau 9 galaksi. Berarti ya mumpet ta bayangke ciptane Gusti Allah. Lah dhewe iki bumi iki mung cilik banget. Nek srengenge nek matahari itu kira-kira misalnya digambarke sak cemplon. Nah, bumi kan berarti kira-kira mung sak delik, mung sak jagung, satu butir jagung kan itu. Lah padahal matahari kita itu termasuk bintang yang kecil. Kayak lagune cah tekake bintang kecil di langit yang kecil kae. Ana masih banyak matahari-matahari yang lebih besar yang menjadi tetangga matahari kita. Ana. Itu mungkin jutaan, itu baru satu galaksi. Langko galaksi lain? Ana. Itu baru satu semesta. Padahal kan Nabi menjelaskan bahwa Tuhan itu menciptakan 100.000 semesta. Itu baru satu semesta wae kok ngono mumete ya. Jadi ada itu jancuri banget raketa. Emang bumi ini awake dhewe kan di delok ati ato namun sak titik biru hijau. Srengenge paling patang titik atau limang titik. Nggak awake dhewe nek bumi ini sak titik jadi awake dhewe sepiro. Awake kemlintine pol. Jadi rana apa-apa. Ya, kita merenung-renung begitulah ngelengket ke langit. Di kelingan bahwa kita itu bagian dari bagian terkecil dari yang kecil. Ya, ngendikane para wali nek ngetke langit ambian bola-bali ya zamane wis sakiman anyaran mondo nek ngetke langit iku kudu kelingan Gusti Allah nek ra kelingan marake bodho ngono aja jalan wae ngetke langit kok ra kelingan Gusti Allah ya jan geblek tenan wingi ngono to Bismillahirrahmanirrahim. Kebangetan lho nek weruh langit ora kelingan Gusti Allah. Lah arwah-arwah yang berkelompok bergerombol-gerombol di zaman azali itu nanti di dunia kan arwah itu dikeluarkan diberi tubuh keluar di dunia. Itu nanti juga akan bergerombol. Jadi gerombolane arwah sing biyen iki, misalnya dhewe saiki ngumpul gerombol ngene lagi biyen ning kono kita wis tau ngumpul, ngono lho. Wis tau ngumpul nek ora tau ngumpul ya ora iso ngumpul dadi siji ngene iki. Nah, kadang-kadang itu teman ngaji itu aneh, ngono. Jadi kalau kita lihat misalnya ana margi saka Sabtosari, ana Pak Mul saka ngendi Pak Mul? Boyolali, ngono. Ana Pak Agus saka ngene sapa ngene? Pak Agus Masjid ngendi? Tuh banget ya, Mas. Pati, ngono. Pak Bu saka Syekh Dumbo. Ana Pak iki kan aneh ta ini? Sebenarnya aneh ana Mas Sabar saka anu. Kenapa kita bisa menjadi satu nek cara akal kan enggak masuk akal sebenarnya. Ya karena memang kita di zaman arwah dulu memang satu gerombolan, ngono lho. Gerombolan arwah itu patehan. Wis kan jane anu. Nanti siapa yakin yang datang ya? Ya mungkin masih banyak juga arwah-arwah yang dulu menjadi gerombolan kita itu yang belum sekarang belum ngumpul, belum reuni. Nanti nang dunya memang reuni asline kuwi. Ngono lho. Nek gerombolane penjahat-penjahat ya nang kono ya wis mungkin yang alam arwah harus merancang perampokan kan itu. Memang begitu ya. Ya bisa kersane Gus Jalang nyatane ngono kece. Nah orang-orang yang sudah dibukakan hijabnya, dibukakan apa tabirnya itu bisa menelusuri seperti itu. Bahkan dalam satu riwayat itu Imam Al Ghazali itu teringat pernah berdebat dengan Nabi Musa nah, waktu bergerombol-gerombol dengan di alam barzah itu berdebat dengan Nabi Musa dan ditertawakan oleh Nabi karena Nabi Musa waktu itu kewalahan apa jenenge menghadapi logikanya Imam Al-Ghazali dalam satu versi itu begitu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu berapa lama toh kita beneran gerombolan-gerombolan arwah itu di sana kan ya mungkin bisa sebentar mungkin mau ning gerombol ning satu gerombolan undilalah kok ya pindah ning gerombolan lain nah itu mungkin terus di dunia itu nanti perjumpaannya juga sebentar ono sak jek jumlah kok dadi kancane WTK ya kanca SD kanca SMP kanca SMA kanca toh mati wae kanca bareng ae iki pancen ning kono iki ming gerombol terus sak jekira nggo pisan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk teman duduk aja anu Pak. Posisi duduk seperti ini itu sebenarnya juga menentukan waktu di zaman dulu dan menentukan karakter juga. Jadi Gumanto kok saiki lingguhe karo Pak Mul mri Gumanto karo Pak Mul itu memiliki lebih banyak kemiripan daripada dengan Pak Budi misalnya. Ana to? Ana Pak Budi rada adoh. Ini ya isih ana miripe wong nyatane satu majelis. Ana to? Luweh adoh meneh kemiripane luweh adoh meneh karo Kang Mukle wong Kang Mukle nang mburi ya to. Mungkin berarti cerak kodok. Karena sudah kami hujan. Memang begitu. Pada saat sekarang loh, entah besok, entah kan manusia itu kan ada dua hal loh, karakter itu. Ada yang sifatnya tetap atau disebut dengan makom. Ada yang sifatnya hal atau keadaan yang berubah. Sekarang hari ini detik ini itu Pak Mul itu paling banyak cocoknya karo Gumanto, karo Koco. Anak tak? Karena yang paling dekat itu. Nah, besok mbok karo sopo. Sesuk ro kodok ya mungkin agak seneng mancing gitu. Dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan Usairi bin Ngamrin wa yaqulu Ibnu Jabir wallahu alam taqabbalallahu minna minna wa minkum ya karim. Allahu ya Allahu Allah Allahu Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.